Bimbang hatiku melihat tingkah lakumu banyak berubah daripada yang dahulu. Katakan sayang, katakanlah kepadaku agar hatiku segera kembali padamu. Dibilang sayang, nyatanya engkau begitu. Dibilang benci, sering kita bercumbu rayu. Bimbang hatiku melihat tingkah lakumu. Katakan sayang, katakanlah kepadaku. Ho ho ho, hatiku kini bimbang. Oh, oh, oh, oh, katakan, katakanlah padaku. Bimbang hatiku melihat tingkah lakumu, banyak berubah daripada yang dahulu. Katakan sayang, katakanlah kepadaku agar hatiku segera kembali padamu. Dibilang sayang, nyatanya engkau begitu. Dibilang benci, sering kita bercumbu rayu. Bimbang hatiku melihat tingkah lakumu. Katakan sayang, katakanlah kepadaku. Ho ho ho, ooh.